بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa perkara yang wajib pertama kali bagi seorang manusia atau jin, itu dia memperhatikan kekuasaan Allah, memastikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kekuasaannya patut diyakinkan dengan an-nadhar. Maksudnya bagaimana? Sebagian orang berpendapat yang pertama kali wajib dilakukan seorang manusia itu melihat dahulu. Nah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah memang seperti itu? Ya. Bahwa alam semesta ini ciptaan Allah ternyata luar biasa rapi, sempurna, pengaturannya begitu tepat. Dilihat juga kemudian hukum-hukumnya ternyata memang selaras dengan kemajuan zaman dari dulu sampai sekarang dan yang lainnya baru. Syahadat la ilaha illallah. Artinya yakin, sudah yakin bahwa memang betul, maka beriman. Ini tentunya metode yang salah, metode yang tidak tepat. Salah dan tidak tepatnya dari siapa? Bahwa itu menjadi sesuatu yang pertama yang wajib manusia lakukan. Tidak. Yang wajib dilakukan seorang, karena begini ya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaannya, sifat-sifatnya, nama-namanya, ciptaannya, dan hukum-hukumnya, semuanya yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sifat-sifat dan nama-namanya, ini kan sempurna semua, tidak ada yang tercela sama sekali. Ini, manusia ini bisa mengetahuinya bahkan melalui fitrah yang Allah ciptakan dan akal sehat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga banyak hal tidak perlu manusia itu memastikan dahulu kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kan Allah sebutkan atau Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan, kullu mauludin yuladu alal Islam. Setiap yang bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas Islam. Dalam riwayat yang lain, yuladu alal fitrah. Dilahirkan di atas fitrah yang bersih, yang sempurna. Sehingga tugas manusia pertama kali yang wajib pertama kali dia lakukan itu bukan melihat-lihat yang tadi itu. Kita tidak mengatakan melihat bertadabur dan yang lainnya ini perkara yang salah. Namun yang salah ketika hal itu dijadikan perkara pertama yang wajib bagi manusia. Di sini kemudian al-mu'allif menyebutkan akidah al-sunnah wal-jamaah. Yang pertama kali wajib bagi seorang manusia itu syahadat la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Nah. Dan ini didukung dengan banyak dalil. Di antaranya ya hadis Ibnu Umar, Bunyal Islam ala khamsin, hadis yang ma'ruf. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah Muhammadir Rasulullah. Persaksian bahwa memang tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Kisah juga Mu'adz ibn Jabal ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, yang ketika itu negeri Yaman penduduknya adalah mayoritasnya ahlul kitab. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Apa? Innaka sata'ti qauman min ahli kitab faltakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan yang pertama kali engkau serukan kepada mereka tauhid. La ilaha illallah. Nah, bukan memastikan, ayo coba lihat orang-orang ahli kitab, orang musyrikin, coba kita lihat. Benar gak sih memang Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala, coba, seluruh, la. Nah, yang diseru pertama kali, la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Ini pula yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kufar Quraisy. Nah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada orang-orang kufar Quraisy, katakan la ilaha illallah. Sehingga ini pertama atau kewajiban yang paling pertama, yang paling mendasar ketika seorang berislam. Nah, bukan an-nazar, bukan melihat, memastikan dahulu bahwa Allah dengan segala kesempurnaannya, oh iya betul lah. Ingat ya, hati-hati ya, jangan disalahpahami. Yang kita ingkari, yang para ulama ingkari ketika melihat tadi itu tanda-tanda kekuasaan Allah, hukum-hukumnya ini, itu dijadikan pertama kali perkara yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Ini loh, hal ini dijadikan wajib yang pertama kali, perkara wajib yang pertama kali dilakukan, ini yang kita ingkari. Adapun itu dilakukan oleh siapa saja tanpa ada keyakinan itu yang pertama, ya bagus memang. Allah subhanahu wa ta'ala banyak dalam sekian ayatnya memerintahkan kita untuk bertadabbur. Nah, fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mujrimi, banyak berjalanlah di atas muka bumi untuk kemudian kita diperintah untuk bertadabur, melihat. Nah, ini yang dimaukan oleh al-muallif. Wa'lam anna awwalal Islam, ketahuilah bahwa Islamnya seorang hamba pertama kali yang diwajibkan ini masalah la ilaha illallah. Nah, qala rahimahullahu taala wa anna ma qala Allah kama qala wala khulfa lima qal wa huwa inda ma qal. Kemudian kata muallif rahimahullah, dan sesungguhnya apa-apa yang Allah katakan ya sebagaimana yang Allah katakan, tidak akan menyelisihi, tidak ada perbedaan, tidak ada penyelisihan janji atas apa yang Allah ucapkan. Wa huwa inda ma qala. Ya. Artinya maksudnya di sini apa? Allah ketika berfirman, ya sudah sesuai hakikatnya ya itu. Nah. Hakikat apa yang Allah sebutkan ya sesuai apa yang Allah sebutkan. Terlepas di situ nanti ada rinciannya, ada tafsirnya, ada penjelasannya. Namun apa yang Allah katakan ya hak. Sudah seperti itu. Nah. Wala khulfa lima qal, enggak ada penyelisihan janji, tidak ada kemudian keliru atau tidak tepat lah. Nah, ini maksud dari al-muallif. Ya. Sebagian orang mengatakan, kita ini kalau memahami Al-Qur'an secara letterlek, secara zahirnya ini kufur. Apa mereka seperti itu? Makanya harus kita takwil. Karena kalau kita memahami letter lex Al-Quran, ini kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan, kok Allah dibuka tangannya? Nah, ini yang ada di benak mereka. Maka harus kita takwil, katanya. Maha suci Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya, kata mereka. Betul, kita katakan maha suci Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Tapi Allah adalah zat yang paling paham tentang apa yang Allah ucapkan. Ketika Allah menciptakan dalam Al-Quran, tangan Allah, ya sudah, mau apa gitu loh. Allah yang lebih paham tentang zatnya. Seperti itu. Kalau mau dibilang penyerupaan dengan makhluknya, ya sangat jauh. Tangannya Allah ya sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Kalau tangannya makhluk ya sesuai dengan kerendahan, kehinaan, ketidaksempurnaan makhluk. Ya sangat jauh berbeda tangan Allah dengan tangan makhluk. Gak sama sama sekali. Nah. Soalnya juga ternyata mereka gak akan bisa lepas dari, mereka akan berusaha untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, kan seperti itu. Tapi mereka gak akan bisa lepas dari ini. Menurut cara berpikir mereka. Artinya kalau seluruhnya itu gak boleh sama, mereka pasti akan terjerumus dalam apa-apa yang mereka berusaha lari darinya. Mereka berusaha lari dari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sehingga gak boleh tangan itu kita katakan tangan. Artinya tangan itu kehendak Allah, artinya tangan kemampuan Allah, kata mereka. Mereka dengan meniadakan zahir lafaz ini, niatnya apa? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan Allah dengan makhluknya, kan seperti itu. Ya kan? Nah, tapi akhirnya mereka terpaksa membawa hujah yang memang betul, tepat hujat mereka. Ketika kita katakan Allah itu ada, makhluk juga ada. Berarti serupa. Mereka pasti akan mengatakan, ya keberadaan Allah berbeda dengan keberadaan makhluk. Keberadaan Allah sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kebesarannya. Nah, karena mereka gak bisa mengingkari Allah tidak ada. Nah, mereka akan katakan seperti itu. Adapun keberadaan makhluk, ya sesuai dengan kerendahan, kehinaan, ketidaksempurnaan. Ini ucapan hak benar. Maka kita katakan kepada mereka, ucapkan dan terapkan kaidah ini kepada yang lainnya dari apa-apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah katakan tangan-tangan. Nah, gak boleh serupa. Tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluk, sesuai dengan kebesarannya. Kan seperti itu. Ya kan? Nyaman, selesai. Sehingga apa yang Allah ucapkan, ya benar. Ya seperti itu. Namun hakikatnya bagaimana? Ya sudah, loh, Allah tidak menyebutkan hakikatnya bagaimana. Nah. Ya. Sehingga sifat-sifat Allah, nama-nama Allah sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah. Kita tetapkan isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Ini kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam asma wa sifat. Nah, ahli sunnah menetapkan seluruh yang datang dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan. Wa ahlus sunnah juga tanzihun, mensucikan Allah dari segala kejelekan, dari segala kekurangan, dari segala kelemahan, bila ta'til, tanpa mengingkari dan menafikan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Caranya bagaimana? Ya sudah, tetapkan aja apa yang Allah tetapkan. Seperti itu. Kita mensucikan Allah dari penyerupaan. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, tapi Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Nah. Qala rahimahullah wal imanu bisyara'ihi kulliha. Beriman dengan syariat Islam kulliha. Ini penting ya ikhwan. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan apa yang kita sesuai dengan hawa nafsu kemudian kita ikuti. Tapi kalau enggak sesuai dengan hawa nafsu kita, enggak kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah, menyeluruh. Apa yang menyeluruh? Ya lihat Al-Quran dan Sunnah. Itulah Islam. Kan seperti itu. Lihat Al-Quran, lihat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yaitu Islam. Jangan kita beragama yang sesuai dengan kita ambil. Yang masih enggak bisa kita terima, kita enggak lakukan. Yang masih kurang tepat dengan kemauan kita, harapan kita tidak. Wal iman bisyara'i' kulliha. Beriman dengan syariat Islam ini semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad. Kami akan lemparkan kepada engkau, kami akan turunkan kepada engkau wahai Muhammad, qawlan tsaqila. Ucapan yang berat, yang berbobot. Berarti semua Islam ini penting. Nah, jangan hanya tauhid, akhlaknya tidak ada. Jangan hanya manhaj, namun dalam sunnah-sunnah yang lainnya diabaikan. Ketika seorang kuat bermanhaj, seharusnya ya semuanya kuat. Cara berpakaian, cara berpenampilan, yang jenggotnya, yang isbalnya, yang wanitanya juga menutup auratnya semuanya, dalam pekerjaan yang halal dan haramnya. Seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah. Hati-hati dengan atifiyah. Tahu ya atifiyah? Beragama bukan dengan atifiyah, bukan dengan perasaan. Seperti itu. Tapi beragama itu mabniyun ala dalil bifahmi salafi al-ummah. Ini beragama. Dibangun di atas dalil dengan pemahaman mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa kita dituntut untuk beragama Islam secara menyeluruh. Ini kan qaulan tsaqila ini. Berat ini. Agama Islam ini. Enggak gampang. Nah, banyak ayat hadis menjelaskan bahwa orang diuji ketika dia beriman itu diuji dia. Ya kan? Alif lam mim ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Khaufatil jannah bil makarih wa khaufatin nar bis syahawat. Jannah itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, dengan perkara-perkara yang hati ini tidak nyaman. Hukum asalnya. Adapun neraka dikelilingi dengan syahawat. Ini agama Islam seperti ini. Ya memang berat sudah. Orang beriman ya akan diuji. Nah. Kalau enggak mau diuji ya jangan beriman. Sehingga ketika kita tahu seperti ini. Ya lakukanlah hal-hal yang bisa membantu kita. Ya. Untuk kita tetap istiqomah di atas agama ini. Takwa. Nah. Talabul ilm, menuntut ilmu, beramal dengan apa yang dia sudah ketahui. Berteman, bergaul, mencari lingkungan tempat dia hidup dengan lingkungan yang saleh. Kan sudah kita ketuai bersama. Saya atiana ala nazaman al qabit ala dinihi kal qabit ala jamrati minan nar. Nanti akan datang kepada manusia, kepada umat Islam ini suatu zaman yang orang berpegang teguh dengan agamanya sebagaimana memegang bara api. Berat sehingga butuh hal-hal yang bisa membantu dia untuk istiqamah. Jangan menjual istiqomahnya kita, keluarga kita, anak-anak kita, bi'aradim minad dunya ya ikhwan. Jangan. Nah, jangan kita jual dengan gara-gara hanya masalah dunia. Mengorbankan tarbiyah anak-anak kita. Mengorbankan keistiqomahan kita dan keluarga kita. Nah, jangan. Cari lingkungan yang baik. Jangan malah menjauh dari lingkungan yang baik. Cari teman-teman yang bisa mendukung kita untuk beragama dengan benar. Menjauhi tempat-tempat yang di situ kita khawatir agama kita habis atau berkurang. Banyak-banyak kita beramal soleh. Ketika pintu-pintu amal soleh itu dibuka, jangan kita ragu-ragu untuk terjun ke dalam pintu-pintu tersebut. Ini membantu kita istiqomah dalam agama ini. Nah, kemarin bagus gitu sebuah ucapan dalam kalimat-kalimat Al-Ustaz Usama yang luar biasa. Di antara kalimat-kalimat tersebut yang Masya Allah yang anak ingat, ya, wal'iyadu billah, seseorang itu menjauh dari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia kalau dekat dengan saudaranya seiman, semanhat, itu dapat teguran, dapat peringatan, dapat nasihat, gak seneng dia yang seperti ini. Antum ingat masih? Kurang lebih mana seperti itu? Nah, ya, di hatinya sudah ada sesuatu yang tidak beres. Ini hati-hati ya ikhwan. Nah, bukan saudara-saudara kita ini ingin ikut campur urusan kita. Tapi ini loh, kasih sayang, kita ini berusaha istiqomah. Alhamdulillah, ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ada yang menasihati. Ya, ketika tidak suka dengan hal seperti ini, ya pertama patut ditanyakan keikhlasannya. Nah, jadi dia tuh merasa terawasi, merasa tidak bebas. Nah, ketika berada di lingkungan yang bagus, lingkungan yang dia bisa membantu dia istiqomah. Kenapa itu tadi? Nah, gak nyaman. Mau berbuat ini nanti takut ada teguran. Buat ini takut ada teguran. Loh ya berarti keliru kan? Tahu kalau berbuat itu berkeliru. Nah, kalau gak keliru ngapain takut? Nah seperti itu. Kalau perbuatan ini tidak menyelisih syar'i, ya ngapain takut? Nah, coba kita lihat. Berarti dia tahu bahwa ini keliru. Namun dia masih merasa tidak nyaman. Yang kedua. Yang ketiga akhirnya menjauh. Ya kata Ustaz Usama, hafizahullah ta'ala, ketika ada fitnah, disitulah Allah ingin tampakkan kepada manusia isi hatinya. Wala'iyazubillah. Nas'alullah assalamu wal'afiyah. Qala rahimahullah ta'ala, wa'alam anna syira'a wal bay'a ma bi'a fi aswakil muslimin halal. Ma bi'a ala hukmil kitab wal islam wa sunnah min ghairi an yadkhulahu taghyir aw zulmun aw jawrun aw ghadar aw khilaf lil Qur'an aw khilaf lil ilm. Baik. Yang berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa jual beli itu apa-apa yang diperjualbelikan dalam pasar-pasar kaum muslimin ini halal. Ini hukum asal jual beli halal. Ya. Nah. Jual beli ini di atas hukum Al-Qur'an wal Islam wa sunnah. Artinya tidak keluar dari aturan-aturan Islam. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batil batil batil. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang mempersyaratkan apa-apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an sunnah, artinya menyelisih Al-Qur'an sunnah, ya maka dia batil. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah. Yang disebutkan barang siapa yang mempersyaratkan syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Dari sini kita mengetahui bahwa as-sunnah itu bagian dari Al-Quran. Karena kisahnya kira lebih begini, ya. Aisyah ingin beli Barirah, nah, untuk kemudian dibebaskan. Kemudian walaknya Aisyah yang memperoleh. Barirah seorang budak ketika itu. Maka tuannya ketika itu mempersyaratkan, silakan dibeli. Tapi tetap walaknya, maulanya nanti kembali kepada kita. Karena bisa dapat warisannya nanti. Kalau budak ini ternyata sudah merdeka dan memiliki uang, banyak hartanya, kemudian meninggal, maka bekas tuannya ini bisa mendapatkan harta warisan. Ini hukum enggak ada dalam Al-Quran. Hal-hal seperti ini diatur dalam As-Sunnah. Tapi kata apa Rasulullah SAW, man ishtarata syartan laisa fi kitabillah. Barang siapa yang mempersyaratkan syarat yang tidak ada dalam Al-Quran. Loh, padahal itu kejadiannya sunnah yang mengatur. Berarti menunjukkan namanya kitabullah itu mencakup sunnah. Nah, maka kata Al-Imamul Barbahari di awal-awal kitab apa? Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Nah, sehingga jangan dibedakan antara Al-Quran dan sunnah. Karena Rasulullah jangan bedakan ini tadi. Tidak ada dalam kitabullah. Padahal aturan itu memang enggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam sunnah. Seperti itu. Tapi tetap hanya dikatakan kitabullah. Min ghairi an yadkhulahu taghyir. Sehingga jual beli ini silakan saja, apa saja, dalam bentuk bagaimana. Yang penting tidak keluar dari bingkai aturan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemasukan di situ taghyir, perubahan kesepakatan, perjanjian, ya, zulum, tidak ada kedzaliman di situ. Jaur sama tidak ada kedzaliman, melampaui batas, ghadar tidak ada penipuan. Au khilaf lil Quran atau tidak menyelisih hukum as-sunnah dan Al-Quran. Karena ada jual beli, bentuk jual beli, ya. Sama-sama ridho, tidak ada sama-sama ridho. Tidak merasa dipaksa. Yang ini sepakat, yang ini sepakat ridho 100%. Yang ini ridho murni ikhlas mau, yang ini murni ikhlas mau. Hukum asalnya barang dagangnya juga halal. Tapi karena menyelisih Al-Qur'an maka haram. Maka tidak selamanya ridho ini menjadi tolak ukur. Ya. Tetap tolak ukurnya adalah bingkai Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya apa? Riba. Ya. Orang hutang piutang dengan riba. Yang berhutang paham bahwa nanti akan berlipat ganda. Dia riba. Tapi Al-Quran melarang. Ya sudah, enggak boleh. Au khilaf lil ilm. Atau menyelisihi sesuatu yang sudah jadi jual beli ini maklumatnya, informasinya yang diketahuinya, barangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya harusnya. Tapi ternyata enggak sesuai dengan maklumat tersebut. Ilmu yang dia pahami, info yang dia pahami tentang barang tersebut. Nah, ini juga terlarang. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal. Dibeli oleh seseorang dengan apa? Bantuan leasing, kredit kan gitu. Kredit berarti ya. Baik. Yang punya barang. Daihatsu punya mobil. Kita beli mobil ke Daihatsu lewat leasing. Gitu. Ya, lewat leasing kan. Artinya leasing ini kan lembaga pembiayaan, meminjamkan uang kan seperti itu. Harganya 100 juta. Mobil, ya. Kita nggak punya duit cash. Leasing itu yang beli 100 juta. Kan gitu. Terus kita nyicil ke leasing tersebut. Ya, nyicilnya ke leasing. Harganya sama enggak 100 juta? Nyicil ke leasing itu. Kreditnya 10 kali, dibayarnya tiap apa? Sekali pembayaran 10 juta, 10 kali. Jadi harga tadi 100 juta, terus ini juga kita bayarnya ke leasing 100 juta. Karena 10 kali. Seperti itu? Tapi harus dipastikan dulu. Itu sekarang yang mau saya tanyakan. Pembayarannya itu lebih dari harga yang dibeli atau sama? Kalau sama, silahkan. Beli ke Daihatsu 100 juta, kita pinjam ke leasing 100 juta. Leasing yang bayar dulu kan 100 juta kan gitu. Kita nyicilnya ke leasing nanti tiap pembayaran 10 kali nyicilnya, tiap pembayaran 10 juta. Berarti kita bayar ke leasing berapa? 10 kali 10 kan 100 juta. Nah, kalau yang seperti ini enggak ada masalah. Tapi kalau membayar leasingnya lebih dari harga tersebut, ya ini yang dinamakan riba. Ya jangan mau. Kalau kita tahu, kita yang punya barang tahu, ya jangan mau. Tapi kalau enggak tahu, ya sudah enggak perlu bertanya-tanya. Orang ini beli gimana caranya sih? Ya udah enggak usah was-was. Ya saja jual beli. Enggak usah tanya-tanya, kamu dapat uang dari mana? Kredit apa pinjem apa? Enggak. Rasulullah itu ke Yahudi jual beli, padahal Yahudi tukang apa? Tukang kredit, tukang riba kan seperti itu. Ya kan? Tapi Rasulullah jual beli dengan Yahudi ya biasa aja enggak tanya. Tapi kalau kita sudah tahu secara yakin tanpa kita tanya-tanya, ya jangan. Tapi kalau kita enggak tahu, lakukan saja biasa. Enggak usah tanya-tanya dapat duitnya dari listing apa seperti itu. Baik. Moderator. Ya, artinya setelah terjadi transaksi baru kita tahu. Moderator ini maksudnya apa? Perantara. Calo. Enggak, jangan. Ya. Kalau kita enggak tahu, ya enggak Pak, ya enggak ada sudah, namanya enggak tahu. Dalam perjalanan ternyata tahu bahwa, oh ternyata ini pakai leasing. Setelah terjadi transaksi akan nih, ya ternyata pakai leasing, ya sudah. Ya dosanya dia, seperti itu. Kecuali kita sejak awal tahu, kita kena dosa juga. Tapi kalau awalnya kita enggak tahu, kita bermuamalah biasa, entah sebagai moderator, tadi itu atau apa calo atau apalah tadi itu ya akhirnya kita dapat komisi ya terus dalam perjalanan kita tahu ternyata pakai leasing ya sudah alhamdulillahnya rezeki yang tadi itu ya dosanya yang dia pembelinya itu aja kecuali kita sejak awal sudah tahu dengan sistem seperti itu tapi masih kita teruskan entah kita sebagai penjual atau kita sebagai broker. Broker itu tadi itu. Ya, enak. Baik. Termasuk ghibahkah apabila kita membicarakan kejelekan orang tua kita bersama istri atau saudara kandung kita? Kalau sekedar niatnya membicarakan kejelekan, ya iyalah. Ini orang tua ini termasuk orang yang harus kita jaga kehormatannya. Ya, kalau sekedar pembicaraan itu hanya sekedar murni membicarakan kejelekan. Tapi kalau ada maksud tertentu, ya, karena dalam rangka contoh, orang tua dibicarakan kenapa? Karena ini suami istri bicara mas, itu atau siapa? Fulan, Afwan, ini tadi bapak kita, bapak antum melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cobalah dinasihati. Ya, enggak ada masalah. Bicara kejelekan dalam rangka agar kemudian ada yang menasihati, enggak ada masalah. Seperti itu. Ya, intinya begini. Ghibah itu hukum asalnya haram. Ya. Tapi dalam rangka tadi itu untuk agar merubah kemungkarannya atau dalam rangka mencari fatwa atau dalam rangka yang lain-lainnya, tinggal dilihat saja. Membicarakan kejelekannya apa? Maksudnya, tujuannya apa? Nah, kalau sekedar ngomongin gitu aja ya dosa, haram. Nah, ngapain kita membicarakan kejelekan orang tua kita lagi? Kecuali ada maksudnya tadi. Nah. Di perusahaan tempat Anda bekerja memberikan fasilitas pembiayaan untuk kesehatan anak dan keluarga. Tapi fasilitas itu melalui asuransi yang di mana biaya asuransi full dibayar oleh perusahaan. Tidak ada potongan pada gaji anak. Bagaimana hukumnya? Bolehkah anak menggunakan fasilitas pembiayaan kesehatan tersebut? Ini berarti ketika jadi pekerja atau jadi karyawan otomatis masuk dalam sistem seperti ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hal yang seperti ini itu tidak jauh berbeda dengan asuransi yang apa artinya sistem BPJS yang dibayarkan oleh penuh oleh pemerintah. Kita nggak ada uang keluar sama sekali nih ya, urunan-urunan. Makanya sebagian asatidzah yang seperti ini mempersilahkan, walaupun sebagian lagi ada yang melarang memang, karena ini sistemnya adalah sistem riba. Nah, ini memang tidak dipungkiri bahwa sistemnya sistem riba. Tapi yang melakukan sistem riba ini siapa? Bukan kita. Hah? Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Bukan kita, artinya yang entah pemerintahnya atau tadi perusahaannya. Ya kan? Fatwa para ulama, diantaranya Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan, seorang anak, bolehkah dia mendapatkan nafkah dari orang tua yang kerjanya murni dia sebagai pegawai bank? Atau kita misalnya, orang diberi hadiah, diberi fasilitas oleh apa namanya, orang yang kerjanya di bank. Sudah pegawai bank murni sudah dia. Ya sudah isinya riba semua. Boleh apa tidak kita menerima hadiah tersebut? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh. Nah, uang tersebut haram bagi orang tersebut. Karena dia orang tersebut mendapatkannya dengan cara yang haram. Orang tersebut ke kita dengan cara apa? Hadiah, pemberian. Hadiah dan pemberian itu sesuatu yang halal. Perpindahan uang dari cara yang halal maka halal. Paham ya? Sehingga wallahu alam bisawab, kalau menurut ana yang seperti ini, gak ada masalah. Walaupun ketika dia ingin menghindar dalam rangka wara', maka ini afdal. Tapi ana untuk mengatakan ini haram, berat ana untuk mengatakan ini haram. Untuk mengatakan, ana katakan ini boleh, ya seperti itu yang lebih tepat untuk dikatakan kalau menurut ana. Wallahu alam bisawab. Para ulama itu sepakat semuanya. Hanya memang dalam aplikasinya yang berbeda. Uang haram ketika sampai kepada kita dengan cara yang halal, maka itu halal. Seperti itu. Nah, Rasulullah diberi Yahudi, kasih hadiah oleh Yahudi. Yahudi, pekerjaannya itu dalam Al-Quran disebutkan. Suka makan uang haram, riba dan yang lain-lainnya. Makanya dari kisah-kisah ini kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin berfatwa tentang bolehnya hal yang tadi. Ya, orang diberi hadiah oleh pelaku tadi itu riba. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, insyaallah tidak ada masalah yang seperti ini. Namun kalau mau dihindari, maka ini anak dukung afdal. Nah, barakallahu fikum. Ya kan barangnya pulsa. Ya kan memang pulsa itu bukan barang artinya wujudnya ya, ya itulah wujudnya gitu. Maksudnya gimana antum ini? Iya. Ya, ya wujudnya ya nominal itu. Antum buka di HP kan berwujud itu gitu. Jadi gimana ini? Ya memang itu wujudnya, mau gimana? Antum beli listrik gimana? Yuk, kelihatan listriknya. Ya kan ya karena memang pulsa sifatnya seperti itu ya. Yang penting kan memang betul ada pulsanya. Ah, Salman jualan pulsa nih misalnya. Ada enggak? Ada mana? Ya memang betul dia punya pulsa tersebut. Nah, kita beli dikirim ke kita ya benar. Ya ya enggak ada masalah. Ya memang wujudnya kayak gitu barang ini. Pulsa. Ya ana bingung juga. Sebetulnya udah jelas nih tapi antum bikin bingung. Ya sudah memang gimana wujudnya kayak gitu. Enggak ada artinya al-muhim yang seperti itu enggak ada masalah gitu. Nah. Itu bukan dikatakan enggak ada barangnya, enggak. Ya memang penjual tersebut punya pulsa 100 ribu kah, 20 ribu kah, kita beli, dikirim ke kita. Itu kan berwujud sudah, nah. Seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Apa hukum berjualan dan membeli barang melalui aplikasi jual beli online, contohnya Tokopedia? Ya, fatwanya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Selama di situ mengikuti aturan-aturan syar'i, enggak ada masalah. Tidak ada unsur jahalah. Tidak ada unsur gharar. Jahalah ini artinya enggak jelas barangnya. Tidak ada unsur gharar, penipuan. Tidak ada unsur kezaliman. Tidak ada unsur riba. Nah, ya enggak ada masalah. Fatwa Syekh Ubaid ketika dahulu anak di sana mengatakan, Syekh Ubaid mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ya karena memang aktualnya banyak yang online ini ternyata tidak sesuai dengan. Nah dari situ kemudian beliau berfatwa dilarang. Namun kalau kita lihat, kalau memang ternyata dalam fatwa-fatwa yang lain beliau tidak mengingkari. Intinya apa? Intinya ketika memang jual beli ini bisa terjaga, ya aturan-aturan syar'i ini terjaga, silahkan gak ada masalah. Seperti itu. Barangnya jelas. Nah, tidak ada unsur penipuan, kemudian apalagi semuanya jelas, insyaallah nggak ada masalah. Nah, Tokped atau Shopee atau apalagi. Nah, taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.